kalau Anda ke Mesir, ke Kairo, Anda bisa ngelihat Fir'aun yang ngejar-ngejar Musa ini. Muminya masih utuh, rambutnya botak, kepalanya botak di bagian atas, rambutnya agak jarang-jarang, agak putih-putih, kecoklat-coklatan. Badannya panjang seperti kebanyakan orang kulit putih. Anda tahu Fir'aun itu tiga macam. Sekian ribu tahun ada Fir'aun yang berkulit hitam, ada yang Fir'aun berkulit coklat, ada Fir'aun yang berkulit putih. Dan Fir'aun bapak angkatnya Musa ini berkulit putih. Ini oleh Tuhan memang diselamatkan Fir'aun ini. Jadi setelah Musa sama pasukannya lewat belahan laut itu selamat sampai ke seberang, Fir'aun ini sebagaimana seringnya kita ini, dia terjebak oleh kesombongan. Fir'aun berpikir Musa bisa nyebrang laut, masa saya enggak bisa, pasukan saya lebih besar, saya saja yang besar, masa saya enggak bisa. Akhirnya Fir'aun masuk betul, dan begitu masuk ke laut, air pun menutup kembali, dan semua pasukan Fir'aun tenggelam. Tapi Tuhan sudah berjanji, ini badan Fir'aun akan aku selamatkan, supaya menjadi monumen peringatan bagi semua orang. Jangan pernah memakai kebesaranku di atas kepalanya. Kesombongan itu milikku, kata Allah. Dan jangan ada satu makhluk pun pernah memakai kesombongan jubahku itu di atas kepala dan badannya. Kalau dia memakai jubahku itu di kepalanya, berarti dia menantang perang kepadaku. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah. Itu karena milik Tuhan, karena Tuhan itu berhak sekali untuk sombong, karena dia yang bikin segala-galanya, dia yang mampu segala-galanya. Jadi Fir'aun memang diselamatkan Tuhan, Anda bisa lihat di Mesir. Dan saya kira cita-cita hidup kita sederhana, baik dalam skala negara, skala kecil di keluarga atau pergaulan. Kalau bisa ya enggak usah berpikir seperti Fir'aun tadi, daripada nanti tenggelam oleh air laut kehidupan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Terima kasih teman-teman.